cintamu hanya sekejap. Tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai juwita. Di waktu kita berjumpa, berlinang si air mata. Tak rela berkata, tak sanggup bersuara, kasih sayang sekejap mata. Berdua di taman bunga, bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sekejap hanya kenangan. Cintamu hanya sekejap. Tiada ku sangka, tiada ku duga, sampai hati wahai jelita. Di waktu kita berjumpa, berlinang si air mata. Tak rela mata. Lemas terasa seluruh tubuhku, kulihat tanda di jari manismu. Tanda ikatan tak boleh diganggu, gugurlah dalam cita-citaku. Kau berbahagia, teringat masa yang lalu, berdua di taman bunga, bergurau bersama, bersumpah setia, kasih sekejap hanya kenangan, kasih sayang hanya